من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'wah Dawa'. Qala al-mu'allifu wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu shifaa'un fa qala Allah taala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyun qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa wa qala wa nazzalu minal qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin huna li bayanil jinsi la lit tab'in fa innal qur'ana kulluhu shifaa'un kama qala fil ayatil mutaqaddimah fa huwa shifaa'un lil qulub min da'il jahli wa syakki wa raibi falam yanzil Allah subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifa'an qat a'ammu wa la anfa'u wa la azamu wa la anja'u fi izalatid da'i minal Qur'an. Penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita, mengabarkan tentang Qur'an, bahwa Qur'an adalah obat. Allah Ta'ala berfirman, seandainya kami jadikan Quran ya sebagai apa, dengan bahasa ajami bukan bahasa Arab, maka orang-orang musyrik Quraisy mengatakan laula fusilat, seandainya dijelaskan, seandainya diperinci ayat-ayatnya, apakah pantas Quran dengan bahasa ajam bukan bahasa Arab sementara Nabi adalah orang Arab. Katakanlah Quran itu hanya untuk orang yang beriman sebagai apa? Sebagai hudan wa syifa, sebagai petunjuk dan sebagai obat. Nah, di sini di dalam ayat ini tentu banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya, bahwa ini merupakan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an ya, dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Seandainya dengan bukan bahasa Arab, pasti mereka juga akan protes. Loh, kenapa kok bukan bahasa Arab? Ayo jelaskan bagaimana maksudnya. Ya. Dan tidak pantas sementara Nabi adalah orang Arab, ya. Sementara Al-Qur'an bukan dengan bahasa Arab. Maka di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qur'an ini sebagai apa? Sebagai petunjuk dan obat bagi orang beriman. Adapun bagi orang tidak beriman, maka tidak akan bisa menjadi obat dan petunjuk. Kemudian juga beliau sampaikan firman Allah tadi surat Fusilat ayat 44. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Isra ayat 82, bahwa kami menurunkan minal Quran, dari Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Min di sini untuk menjelaskan al-jins, jenisnya, bukan litab'id, bukan sebagian. Maksudnya kami turunkan dari Al-Quran bukan berarti sebagian Quran sebagai obat dan sebagai rahmat, tapi semuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Sulaiman, bahwa apa? Ditakid sebagai penegas, penekan, bahwa Quran ini adalah obat semua, semua dari awal sampai akhir adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Kemudian kata beliau, Quran semuanya obat, sebagaimana Allah berfirman pada ayat sebelumnya, ya, bahwa Quran adalah obat. Obat bagi apa? Bagi hati, bagi kebodohan, bagi obat bagi penyakit kebodohan, penyakit keragu-raguan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan yaitu obat di kolong langit ini yang lebih umum, lebih bermanfaat, lebih agung untuk mengangkat penyakit dibandingkan Al-Qur'an. perhatikan para jemaah, para pemirsa, pendengar Roja yang dirahmati Allah. Quran adalah segalanya. Quran adalah petunjuk hidup kita. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Kalau sebagai petunjuk, maka kita tidak akan tersesat. Kalau kita tidak tersesat, maka kita akan jauh dari kebingungan. Kita jauh dari keraguan. Kalau begitu kita berada di atas, seperti yang sering saya sampaikan, ketenangan. Karena memang yang dimaksud dengan ilmu, apa kata Imam Adz-Dzahabi, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba laisa bitamwih. Ini maksud dengan ilmu adalah apa yang difirmankan Allah adalah Al-Qur'an. Apa yang disabdakan Nabi, apa yang menjadi penjelasan para sahabat, bukan campur aduk antara hak dan batil. Al-Imam Syafi'i mengatakan kullul ulum siwal Qur'an mashghalatun illal hadith wal fiqh fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala hadatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Semua ilmu selain Quran itu menyibukkan, kecuali ilmu fikih, ilmu hadis. Yang dimaksud dengan ilmu yang di dalamnya terdapat qala haddatsana, ya, ilmu riwayah, riwayah hadis. Ya, adapun selain itu adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan. Al-ilmu yufidul yakin. Ilmu memberikan keyakinan. Al-yakin maknanya adalah al-itminan, ketenangan. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin tenang hidupnya, mari bersama dengan Al-Quran. Barang siapa yang ingin sehat hidupnya, mari akrab dengan Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Ketika kita dihadapi dengan berbagai macam persoalan, fa'in tanaza'at farudduhu ilallah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih terhadap satu perkara, tidak tenang selisih itu. Berselisih itu tidak tenang. Ya. Maka kalau ingin tenang, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Quran. Mari kita akrab dengan Quran, karena Quran sebagai obat bagi setiap penyakit. Tidak hanya penyakit fisik, juga non fisik. Tidak hanya penyakit non fisik, tapi juga fisik. Nah, kalau disebut oleh Ibnu Qayyim tadi adalah syifaun lil qulub min da'il jahal wasyakki warraib. Merupakan obat bagi hati dari penyakit kebodohan. Jadi kebodohan itu penyakit, ikhwan. Al-jahlu, bahkan bukannya penyakit tapi kematian. Al-jahlu qoblal mauti mautun li ahlihi. Wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburu. Kebodohan itu adalah merupakan kematian sebelum orang itu mati. Dan badan-badan mereka merupakan kuburan sebelum mereka itu dikubur. Itu para ulama menyebutkan. Oleh karena itu, mari kita angkat kebodohan. Dengan apa? Dengan Quran. Sikap kita terhadap Quran ada empat. Ya, sebagaimana yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Apa kata beliau? Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari ayat melebihi 10 ayat hingga kami paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Tidak mungkin orang paham kecuali baca. Maka sikap kita dalam Quran 4, baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Baca, paham, amal, hafal. Meskipun hanya berapa surat ada di kerongkongan kita, di perut kita. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang merasakan kegundahan, ya, bagimu yang merasakan kegundahan, bagimu yang merasakan kegoncangan, bagimu yang merasa terasing, peganglah Quran sebagai kawan, peganglah Quran sebagai penghibur, peganglah Quran sebagai obat, maka tidak akan pernah merasa terasing, tidak akan pernah merasa sesat, tidak akan tersesat kalau kita berpegang teguh pada Quran. Sebagaimana Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, tidak akan pernah sesat selamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau kita mengatakan berpegang teguh pada Quran, maka masuk ke dalamnya adalah sunnah Nabi. Kalau kita berkata pegang Quran dan sunnah, masuk ke dalamnya sebagaimana yang dipahami oleh salaful ummah. Karena memang pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu dijamin oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Para jamaah rahmati Allah, ijma' mereka ya dijaga oleh Quran dan sunnah. Wa ma yushakikur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa 115. Allah berfirman, barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia tersesat dan tempatnya neraka jahanam, dan itu merupakan seburuk-buruknya tempat. Perhatikan di sini jalan orang beriman yang dimaksud sebagaimana Ibnu Abi Jum'ah mengatakan, yaitu jalannya para sahabat. Yang dimaksud jalan adalah pemahaman terhadap agama ini para jemaah. Hada sabilullah fattabi'u. Ya, itu jalan Allah. Ikuti kata Nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah di atas ilmu basirah dan juga orang-orang yang bersamaku, para sahabat. Ini. Oleh karenanya tidak ada obat yang paling mujarab untuk mengangkat penyakit kebodohan dan keraguan kecuali Quran. Al-ilmu yufidul yakin. Yakin itu adalah lawan dari keraguan. Makanya syubhat diangkat dengan keyakinan, dengan ilmu. Syahwat diangkat dengan kesabaran. Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih yaitu kepemimpinan dalam agama. Sebagaimana perkataan Syaikhul Islam ketika menjelaskan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian dari mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk kami, yahduna bi amrina. Mereka menggunakan petunjuk perintah kami, yahduna bi amrina. Wa lamma sabaru, ketika mereka bersabar dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bisabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diangkat derajat seseorang, akan diraih kepemimpinan dalam agama, bukan dengan cara-cara yang lain. Sabar, bisabr. Sabar itu untuk menghalau yang namanya syahwat, fitnah berupa syahwat. Sabar itu yakin menghalau fitnah yang namanya yaitu asyak atau syubhat, keraguan. Ini para jemaah, itulah fitnah yang senantiasa ditawarkan kepada hati manusia. Kemudian kata beliau, waqad sabata fi sahihain min hadithi Abi Sa'id qala in talaqa nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab fastadafuhum fa abau an yudayifuhum faludigo sayyidu dhalikal hayy fasa'ulahu bikulli shay'in la yanfa'u shay'un faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'ir rahtal ladhi nazalu la'allahu an yakuna inda badihim shay'un fa'atauhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigo wa sa'yuna lahu bikulli shay'in la yanfa'uhu shay'un fahal inda ahadikum minkum min shay'i faqala ba'duhum wallah inni la'arqi walakin wallah laqad istadafnakum falau tudayifuna fama ana birakin lakum hatta taj'aluli ju'la fasalihuhum hala ala qati'in minal ghanam fantalaqa yadfulu alaih wa yakra'u alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama nashata min iqalin fantalaqa yamshi wa mabihi qalabatun fa'afawfuhum ju'lahum alladhi salihuhum alaih faqala ba'duhum iktasimu faqalladhi raqa la naf'alu hatta na'tin nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu alladhi kana fananduru ma ya'muruna faqaddamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadakaru lahu dhalik faqala wa ma yudrika annaha ruqyah thumma qala qad asabtum iktasimu wadribu li ma'akum sahma rawahul bukhari wa muslim. Hadis yang panjang ya, telah tetap dalam kitab Sahihain hadis Abu Sa'id, dia berkata ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan safar hingga mereka singgah di suatu tempat dari tempat-tempatnya orang Arab, desa atau daerah. Mereka bertamu. Kalau sudah bertamu maksudnya minta diberikan jamuan. Tapi mereka, orang-orang setempat tersebut menolak. Kemudian terjadi yaitu tokoh sayyid mereka disengat binatang berbisa. Mereka berupaya untuk melakukan pertolongan, menyembuhkan dengan segala sesuatu, tetapi tidak berhasil, tidak bermanfaat. Kemudian sebagian dari pengikut tokoh ini mengatakan, seandainya kalian mendatangi rombongan tadi, yaitu para sahabat Nabi ya, yang tadi mampir, mudah-mudahan ada di antara mereka ya yang bisa mengobatinya. Lalu mendatangi para sahabat tersebut dan berkata, wahai rombongan, sesungguhnya sayyid kami, tokoh kami tersengat binatang berbisa. Kami sudah berusaha dengan segala sesuatu tapi tidak ada manfaatnya. Apakah ada seorang dari kalian yang punya sesuatu untuk bisa mengobati, maksudnya. Kemudian seorang dari sebagian dari sahabat Nabi mengatakan, demi Allah kami bisa meruqyah, akan tetapi kami sudah bertamu kepada kalian untuk diberikan jamuan makan tapi kalian tidak diberi, maka kami tidak akan fama ana birokin ya, kami tidak akan meruqyah untuk kalian sehingga kalian taj'aluli ju'la, memberikan kepada kami ju'la ya, yaitu bagian ya. Kemudian pengikut dari tokoh tersebut berdamai dengan memberikan apa? Qati' minal ghanam. Ya, sebagian dari kambing. Lalu sahabat tersebut pergi mendatangi tokoh tadi, meludahi dan dibacakan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Setelah itu ya, orang yang diruqyah tadi kemudian sembuh dari penyakitnya, dia bisa berjalan seakan-akan tidak ada penyakit seperti sebelumnya. Kemudian orang-orang yang sudah menjanjikan untuk memberikan kambing tadi diberikan kepadanya mereka kambing tersebut, dan sebagian sahabat yang ikut mengatakan, bagi dong, bagi semuanya. Kemudian yang meruqyah berkata, kami tidak akan melakukan, yaitu kami tidak akan membagi sampai kami mendatangi Nabi lalu disampaikan kepada beliau dan kita lihat apa perintah beliau. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menyebutkan peristiwa tadi, meruqyah orang dan dapat diberikan kambing. Apa kata beliau? Wa ma yudrika annaha ruqyah, tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah ruqyah. Kemudian beliau bersabda, kalian benar, maka bagilah ya, yaitu apa, kambing tadi dan berikan aku bagian. Hadis ini panjang, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Bukhari nomor 5736. Perhatikan para jemaah, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, disyariatkannya ruqyah. Ya. Kemudian juga boleh minta ruqyah. Kalau di sini yang meminta ruqyah itu orang lain, bukan yang sakit. Maka kalau yang sakit boleh minta ruqyah, boleh, enggak ada masalah, boleh. Ya. Disebutnya dalam Fathul Majid syarah Kitab Tauhid boleh. Tapi kalau bisa yang minta ruqyah itu bukan yang sakit. Sebab yang dijamin masuk surga tanpa hisab, alladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang masuk surga tanpa hisab 70,000 adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai. Kai itu dipanasi dengan apa? Besi, ya, untuk menyembuhkan penyakit. Ya, kemudian tidak minta, tidak tatoyur, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah boleh? Boleh minta ruqyah, boleh. Ya. Nabi bersabda, manistato'a an yanfa'a akhahu falyaf'a. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Ya. Dan Nabi bersabda, la ba'sa fir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Boleh ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka ruqyah yang paling utama dengan membaca Quran. Terutama di sini suratul Fatihah. Karena Nabi mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Tidakkah engkau tahu Al-Fatihah dan ruqyah? Oleh karena itu nama lain dari Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Itu nama lain surat Al-Fatihah ar-ruqyah, sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah ar-ruqyah. Ya. Maka baca ruqyah. Baca, dibacakan, dipegang yang sakit. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa washfi antas syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqama. Sekali lagi bahwa ini adalah sebab yang disebut dengan sebab syar'i karena syariat yang menjelaskannya. Namun al-musabbib huwallah. Ya, al-musabbib huwallah. Dia as-sabab wal musabbib huwallah. Ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Paling yang harus diperhatikan di sini adalah obat penyakit hati, para jemaah. Karena penyakit hati tidak kalah pentingnya, tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, banyak orang segera sadar ketika dia kena fisiknya. Luka, coba antum luka, apa yang saudara lakukan? Pasti mencari obat antibiotik supaya tidak terinfeksi. Segera itu. Tidak ada orang yang kena luka kemudian ia biarkan lukanya membusuk. Tidak. Pasti dia spontan untuk melakukan tindakan apapun bentuknya. Yang perlu diambil pelajaran bahwa apa? Dia segera melakukan tindakan. Namun kalau yang diserang adalah hati kita, ya, dari penyakit kebodohan, penyakit keraguan, dua penyakit, syubhat dan syahwat, maka jarang orang menyadarinya. Ya. Oleh karena itu, berkali-kali saya sampaikan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Ya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, tertimpa apa? Fitnah atau adab yang pedih. عَذَابٌ أَلِيمٌ diletakkan setelah fitnah. Karena fitnah itu punya sasaran, punya objek sendiri. Azabun alim punya objek sendiri. Fitnah sasarannya apa? Tu'radul fitanu alal qulub. Fitnah sasarannya hati, syubhat dan syahwat. Azabun alim sasarannya fisik. Sementara kita kalau luka badan kita, segera kita cari obat. Perut kita lapar, fisik, habis ini sudah merencanakan sarapan apa pulang dari masjid nanti. Ya. Apalagi di masjid emang tidak ada. Ya. Ya. Kemudian sarapan apa? Mungkin sudah bersepakat. Itu biasa. Makan siang nanti mungkin sudah pesan sama istri. Kita nanti makan siang ini dan itu. Itu fisik. Dan kita selalu perhatian terhadap perkara itu. Sah, sah, boleh, boleh. Tapi ketika hati kita lapar, hati kita gersang, hati kita gundah, apakah kita gundah? Apa tanda-tanda bahwa hati kita sedang sakit? Ya, ketika kita mudah untuk berbuat dosa. Apa tanda-tanda bahwa hati kita ini perlu diterapi? Ketika kita meremehkan dosa, tidak mengindahkan ketaatan, sulit untuk taat, mudah untuk dosa. Itu tandanya hati kita bermasalah. Hati kita bukan hanya sekedar lapar. Perut kita lapar beda dengan kelaparan. Perut kita lapar beda dengan yang mengalami busung lapar. Tingkatnya macam-macam, lapar, kelaparan, sampai busung lapar, macam-macam. Ya. Maka di sini ketika kita jangankan bunyinya perutnya kerucuk-kerucuk. Ya. Jam makan saja itu sudah mendekat, sudah ada sensor ya, bahwa ini jam makan sudah dekat. Jam makan sudah dekat, apalagi lewat, sensornya bunyi terus, kerucuk-kerucuk di perutnya. Ini sensor bunyi beneran. Kita segera cari makan. Bahkan pekerjaan apapun Anda bisa mengatakan, "Maaf, ini jam makan nih, udah pernah bingung." Ini fisik. Coba antum perhatikan. Dan kita manusiawi berpikir seperti itu, tapi hati lebih berat. Tapi memang gelombangnya tidak kentara. Namun radiasinya, antum bisa bayangkan. Kalau sudah terkena radiasi penyakit hati, gelombangnya ya begitu apa? begitu besar ya, sehingga apa? Kalau sudah menyerang hati kita, ulama mengatakan ya, hadis menjelaskan apa? Terbalik hati kita. Hatta ta'udal qulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma'asyurba min hawa. Hati terbalik jadi hitam seperti belanga yang terbalik hitam, sehingga apa? Karena terbalik apa? Kalau cermin mah dibalik-balik tetap terbalik, tapi ada yang terbalik sehingga gambarnya terbalik. Karena seperti belanga terbalik, apa kata Nabi? La ya'rifu ma'rufan, tidak bisa mengenal yang baik. Maksudnya ulama menjelaskan, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid, yang sunnah dikatakan sesat, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang ketaatan dikatakan maksiat, sementara yang maksiat menjadi tren dibela di mana-mana. Kenapa? Karena hati terbalik. Kenapa? Karena mereka memperhatikan membangun yaitu fisiknya, rebutan duit ya, rebutan harta karena fisiknya dibangun. Sehingga apa? Hati tidak diperhatikan, akhirnya hatinya terbalik. Meskipun badannya keker, meskipun mobilnya bagus, rumahnya bagus, hartanya banyak, 4 sehat 5 sempurna bahkan lebih daripada itu, akan tetapi kalau hati terbalik, maka semua akan terbalik. Para jemaah menilai orang yang sholat dikatakan fanatik, orang yang pakai jenggot dikatakan teroris dan lain sebagainya. Ini karena hati terbalik. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Fitnah kata Syaikh Utsaimin diletakkan pertama karena pengaruhnya tidak kalah dahsyatnya daripada adzabun alim, karena fitnah sasarannya hati. Hati kalau terbalik, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron illa ma asyraba min hawa. Tidak akan bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengenal yang mungkar, kecuali mengikuti hawa nafsunya. Yang ada cuma tiga: harta, tahta, dan wanita. Terus, apakah itu haram atau halal? Tidak perhatian. Sehingga berebut. Makanya disebut oleh Nabi, tidaklah dua segeri serigala yang lapar yang dilepas kepada segerombolan kambing tidak lebih berbahaya dibandingkan orang yang serakah terhadap harta dan kekuasaan. Kerusakan terhadap apa? Terhadap agamanya. Agama jadi rusak gara-gara harta dan kekuasaan yang direbut. Itu para jemaah rahmat Allah. Bahayanya dia tidak lebih berbahaya dibandingkan, atau lebih berbahaya dibandingkan dengan dua serigala yang lapar yang dilepas kepada sekelompok kambing domba yang lembut. Domba jinak, serigala dikasih madzibani ja'ian afsada ursila ila ghuramin. Ya, tidaklah dua serigala yang lapar lebih berbahaya yang dilepas kepada seorang kambing. Sudah serigala lapar lagi, kambing yang jinak lebih berbahaya orang yang rakus kepada harta dan kekuasaan. Merusak apanya? Merusak agama. Ini para jamaah. Oleh karena mari, ya, penyakit hati itu obatnya sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, ya, fahuwa shifaun lil qulub min da'il jahli wasyakki warraibi. Falam yanzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i sifa'an qab a'ammu wala anfa'u wala adamu wala anja'u fi izalati da' minal Qur'an. Qur'an adalah obat bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan, ya, dan Allah tidak menurunkan obat di kolong langit ini lebih umum, lebih bermanfaat, lebih besar, ya, lebih bisa mengobati untuk mengangkat penyakit dibandingkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan pulang nanti bisa baca entah satu lembar, satu halaman, entah di jalan baca apa yang bisa dibaca dari Al-Quran. Maka sikap kita terhadap Al-Quran sebagaimana Abdul bin Mas'ud tadi, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai kami paham maknanya dan mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini mudah-mudahan kita lebih akrab dengan Al-Quran, dengan membaca, dengan memahami, dengan mengamalkan. Kalau memang kita mampu untuk menghafalkannya, sedikit demi sedikit kita menghafalkannya. Sampai di sini, selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafadhal masykuran. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwah al-Islam, untuk selanjutnya di sesi interaktif untuk pagi ini kami undang Anda, silakan bertanya secara langsung pada Al-Ustadz di 0218236543 atau bisa kirim melalui pesan singkat di 0819896543. Kami coba sapa dari penanya pertama melalui telepon 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya. Dengan siapa, dari mana? Saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya Bapak untuk lebih menyimak suara dengan baik di studio kami. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Pak Arsyad dari Palu. Arsyad, silakan Pak Arsyad. Iya. Iya. Saya mau tanya Pak, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang berkaitan dengan ilmu. Iya. Saya mau tanya bagaimana akidah salaf atau Ahlussunnah wal Jamaah tentang berbagai macam ilmu, termasuk ilmu syar'i dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu muamalat, misalkan ilmu teknologi. Contoh misalkan bagaimana kalau kita lihat ke Masjidil Haram, bagaimana ilmu teknologi bisa dibuat sedemikian rupa sehingga Masjidil Haram itu begitu bagus, Masjid Nabawi begitu bagus. Itu karena tidak berkurang berkaitan dengan ilmu syariah. Yeah. Bagaimana pandangan Ahlu Sunnah tentang ilmu muamalat? Nah, apakah bagaimana ya, menempatkannya kedua ilmu syariah dan ilmu muamalat itu? Yeah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsyad di Palu. Kami persilakan Ustaz. Ya. Menyimak Ustaz? Maaf, Afwan, enggak bisa nyimak saya, Pak Was. Iya. Mungkin saya ulang Ustaz pertanyaan ya, dari Bapak Arsyad. Bisa menyimak suara saya Ustaz? Iya, iya. Ya. Baik, pertanyaan dari Bapak Arsyad di Palu tadi Ustaz, di dalam ya. Al-Qur'an terkandung nilai-nilai keutamaan ilmu Ustaz. Di sana ada ilmu syariat dan ilmu muamalat keduniaan. Nah, bagaimanakah pandangan salaf terhadap ilmu syariat dan ilmu muamalat atau keduniaan yang kita lihat bagaimana teknologi digunakan untuk berangkat haji atau membangun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Bagaimanakah keutamaan atau kedudukan ilmu dunia di dalam hal ini Ustaz? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Arsyad di Palu tadi. Barakallahu fiik. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Kitabul Ilm bahwa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan ilmu adalah ilmu syariat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Itu dimaksud adalah ilmu syariat. Namun untuk ilmu dunia maka juga memiliki kedudukan, ya, tergantung juga kepada niatnya. Maka kalau niatnya untuk kebaikan kaum muslimin, kebaikan umum, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Akan tapi kalau memang hanya sekedar ilmu dunia untuk kepentingan dunianya, ya hanya dapat dunia semata dan tidak berdosa. Tapi kalau ilmu syariat, kalau untuk kepentingan dunia dia berdosa. Kalau dia untuk kepentingan akhirat, maka dia akan diangkat derajatnya. Maka dimaksud dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran adalah ilmu-ilmu syariah, ilmu agama. Itu yang diangkat. Bahkan dalam hadis Abu Imam Hakim, yang disolat al-Bayi dalam Sahih Jami', bahwa apa? Bahwa Allah benci kepada orang yang canggih dalam ilmu dunia, tapi dia tidak bisa ilmu tentang agama. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita perhatikan ilmu agama dan ilmu dunia, silahkan, tidak ada masalah, ya, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Demikian, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Arsyad di Palu. Semoga bermanfaat. Kami berikan kesempatan, silakan, dari penelpon yang kedua, penanya di kesempatan berikutnya, 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih dengan Ibu Nur DRTV. Begini Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang sangat rajin melakukan ibadah puasa sunnah dan salat serta membaca Al-Quran, tapi dia tetap tidak mengamalkan seperti berpakaian Ustaz, tetap menyerupai pakaian laki-laki. Nah, ini bagaimana ibadah seseorang seperti ini Ustaz? Bagaimana Ibu, mohon maaf. Seseorang yang sangat rajin melakukan ibadah membaca Quran serta sholat malam. Iya. Terus tapi dia berpakaian masih seperti menyerupai pakaian laki-laki. Bagaimanakah ibadah seseorang seperti ini? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bisa menyimak? antum ulang afwan, boleh diulang? Pertanyaan dari Ibu Nur di air tiris tadi, bagaimanakah jika seorang wanita yang dimaksud di sini yang melakukan ibadah, ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disunahkan, akan tetapi masih memakai pakaian-pakaian yang menyerupai laki-laki, bagaimanakah kedudukan ibadah-ibadah dan amal yang dilakukannya? Terima kasih, Ustaz. Iya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW melarang ya, orang yang menyerupai laki-laki. Ya. Beliau bersabda, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah, al-aq walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad-dayyus." Rawahu Abu Dawud. Tiga golongan atau tiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama, anak durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah ad-dayyus, yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki ghirah, kecemburuan agama kepada keluarganya. Maka dari hadis ini ya, wanita yang menyerupai laki-laki terancam tidak masuk surga ya. Bukan berarti kemudian dia kafir, tidak ya, kafir tidak. Nanti akan dihisab, akan ditimbang antara amal baik dan amal buruknya. Faman tsaqulat mawazinuhu bahwa fi'i syatir radiyah ya. Barang siapa yang timbangan amalnya berat, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang baik ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan barang siapa yang ringan timbang amalnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu tentu merugi kalau orang satu sisi melakukan kewajiban, satu sisi melakukan yang dilarang. Maka nanti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan dimakan oleh dosa-dosanya. Ya. Dengan demikian apa? Ya tetap sholatnya sah, ya sholatnya sah. Tapi dia ketika menggunakan pakaian menyerupai laki-laki, maka dia tetap berdosa. Ya. Lantas bagaimana? Lebih baik gak sholat? Tidak. Sholat. Semoga Allah SWT bisa, atau semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah, ia bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia melakukan dengan baik dan sungguh-sungguh, saya yakin akan meninggalkan dan mudah untuk meninggalkan yang dilarang. Seizin Allah SWT. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada penanya yang telah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah dengan menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai ayat ruqyah dengan ayat-ayat tertentu, semisal surat Al-Waqiah ayat yang ke-19 saja untuk sakit kepala? Saya ulang Ustaz, bagaimanakah hukum mengambil ayat-ayat Al-Quran sebagai ruqyah dengan ayat-ayat tertentu, semisal surat Al-Waqiah ayat 19 saja untuk sakit kepala, apakah diperbolehkan Ustaz? Terima kasih, jazakallahu khairan. Perhatikan di dalam kaidah syariat ya, kita al-amal bil-am malam yarid al-mukhassis. Kita mengamalkan ayat-ayat secara umum selama tidak ada penghususannya. Ya. Dan ulama menjelaskan idza waradal am wal khas yuqaddamul khas alal am. Kalau ada ayat-ayat umum dan ayat khusus, maka yang dikedepankan ayat yang khusus. Selama tidak ada khusus, maka apa? Ulama menyebutkan dalam kitab usul, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Al-Usul min Al-Usul, yaitu apa? Yajibu al-amal bil-am ma lam yarid mukhassis. Wajib mengamalkan secara umum selama tidak ada khususannya. Sehingga apa? Tidak boleh kita mentaksis yang tidak ditaksis oleh Al-Qur'an. Ya. Atau ditaksis oleh sunnah atau oleh ijma atau oleh kias. Maka kita kembali kepada keumumannya. Ah, sekarang apakah ada kalau Al-Fatihah ini ada dalil dipakai untuk pengobatan. Kemudian diambil surah Al-Waqi'ah cuman ayat 19 apalagi untuk sakit kepala, nanti akan ada resep kalau sakit mata ayat kesekian, ya. Kalau sakit kepala ayat sekian. Dan sakit telinga surat ini ayat ini. Dari mana? Berarti taksis, namanya taksisul am, dan mentaksis mengkhususkan yang umum tidak boleh kecuali dari syariat sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu di sini selama itu umum tidak boleh kita taksis. Kemudian kita mengatakan ayat 19 ini teruqiyah, ya. Dan ini untuk sakit kepala, itu namanya sudah mengkhususkan. Ya, itu sudah mengkhususkan. Maka apa? Kembali kepada keumuman, bacakan Al-Fatihah, bacakan. Kalau tidak berpengaruh, maka apa? Yang bermasalah itu adalah yang meruqyah sendiri. Seperti Ibnu Qayyim di sini, insyaallah pada kesempatan akan datang akan saya bacakan, ya, perkataan beliau, ya. Kalau memang yang meruqyah ya di situ punya asar, punya pengaruh, tentu saja akan berpengaruh. Nah, pengaruh di sini apa? Ya, tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qayyim juga pernah mengalami hal seperti itu. Beliau sembuh, alhamdulillah. Ya. Maka beliau katakan selama di situ, ya, fa mata takhallafa syifa kana li dha'fi ta'thiril fa'il au li adami qabulil munfa'il au liman in qawi fihi yamna'u an yaj'a fihi dawa. Kalau tidak sembuh, maka disebabkan lemahnya pengaruh dari yang melakukan ruqyah. Maka saya katakan tadi, ada orang meruqyah baca ayat kursi, kemudian jinnya bilang, kamu enggak fasih bacaannya, yang fasih begini dengarkan. Dia yang bacain, ya. Ada Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa beliau ngasih sendalnya saja, sendal kasih. Lari jin. Bukan karena takut sendalnya, takut sama yang punya sendal. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana riwayat, ya, bahwa kalau ada jin lewat yang jalan yang dilalui Umar bin Khattab, apa? Dia melewati tempat yang lain. Ya, kalau kita tahu jin, maka kita lewat tempat yang lain. Itu bedanya. Ya. Nah, itu bedanya. Karena apa? Karena pengaruh, ya, keimanan tentu saja yang dimiliki oleh seseorang. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz, jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup untuk perjumpaan kita. Mungkin ada ikhtitam atau penutup dari pertemuan kajian ilmiah kita di pagi hari ini, silakan Ustaz. Kepada ikhwan yang bersabar berada di masjid, ya, sudah waktu sudah habis, tapi tadi sudah kita buka dengan tanya jawab sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini merupakan informasi penting bagi kita tentang kedudukan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya sebagai obat, yaitu obat hati, tapi juga obat fisik. Tapi ingat, sakit fisik, ya, benar kita perlu perhatian, tapi sakit hati, penyakit hati jauh lebih besar, ya, membutuhkan perhatian dan membutuhkan obat. Mudah-mudahan kita memperhatikan penyakit hati ini, karena hati, kata Nabi, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik semua jasadnya. Kalau rusak, maka rusak semua jasadnya. Itulah qalbun, itulah jantung, yaitu hati. Kalau hati kita baik, insyaallah yang lain baik. Kalau yang lain tidak baik, tangan, mata, mulut, telinga, yakinlah berarti hati kita bermasalah. Apa obatnya? Apa tempat kembalinya? Ingat Al-Quran. Bagaimana? Baca, paham, amal, kalau bisa dihafal. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di studio dan juga ikhwan yang ada di masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.